إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara-perkara jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menjadikan seorang terhalangi untuk menerima kebenaran, untuk tunduk kepada Al-Haq, untuk beriman kepada para nabi dan para rasul adalah sikap al-ujub bil amal, merasa bangga dengan apa yang telah diamalkan, merasa bangga dengan tanggung jawab yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikun, orang-orang kafir Quraisy, yang walaupun mereka adalah orang-orang yang menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berhaji, namun ketika datang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak. Mereka tidak mau beriman. Dan di antara sebabnya ketidakimanan mereka adalah dikarenakan mereka merasa diri mereka lebih baik. Merekalah orang-orang yang mengatur, orang yang menjamu para hujjaj. Kata Allah Subhanahu wa taala, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. Apakah kalian menjadikan, memberikan siqayah, memberikan air minum, melayani para jamaah haji, para hujjaj, begitu pula mengurus Masjidil Haram, mereka-mereka yang seperti ini disamakan sebagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, begitu juga berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastawuna 'indallah, maka sama sekali mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin yang mereka walaupun mengurus Masjidil Haram, mengurus afdal masajidillahi fil ardh, mengurus masjid yang paling agung di muka bumi, begitu pula mengurus tentang pengurusan haji ketika ini. Namun amalan yang seperti ini, mereka merasa berbangga dengannya. Merasa cukup untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka la syak pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk mengurus Masjidil Haram adalah sebuah amalan saleh yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi seorang hamba ketika diberikan taufik untuk bisa mengamalkan sebuah amalan besar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarif dia sadar bahwasanya annal fadla wal minnah min Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Bahwasanya keutamaan dan pemberian itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan taufik kepada dirinya, memberikan kemudahan bagi dirinya untuk bisa melakukan sebuah amalan yang saleh. Dan tidak boleh bagi seorang hamba merasa bangga dengan amalannya sebesar apapun itu, bahkan sampai pada batasan batarul haq wa ghamtun nas, sampai pada batasan menolak kebenaran, merasa bahwasanya dirinya lebih bangga, merasa bahwasanya dirinya lebih tinggi. Congkak, sombong, menolak al-haq, bahkan merendahkan orang lain, bahkan pada batasan merendahkan orang-orang yang membawa al-haq. Dalam kasus ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diserukan kepada mereka da'watut tauhid, kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang murni, mereka menolak. Dan di antara sebabnya adalah al-ujbu bil amal, merasa takjub, bangga dengan amalan. Ini juga yang menghalangi syaitan, menghalangi iblis laknatullahi ta'ala alaih untuk mau tunduk terhadap perintah Allah, untuk mau sujud kepada Nabi Nabiullah Adam, karena ada sifat kesombongan pada dirinya, sifat ujub kepada tingkatan dirinya, sifat ujub dan bangga terhadap amalan-amalan yang dulunya dia kerjakan, di mana disebutkan oleh para ulama una dulu iblis beramal sebagaimana amalan-amalannya malaikat. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian memberikan ikhtibar, ujian kepada iblis, apakah dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah justru menampakkan sifat congkak dan sombongnya. Namun ternyata tampaklah dengan diciptakannya Adam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seluruh malaikat, begitu pula iblis, untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Namun ternyata iblis aba wastakbar, enggan dan sombong untuk sujud, yakni sujud ihtiram sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabiullah Adam, seraya mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabiullah Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakanku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Yakni bahwasanya yang namanya api lebih baik daripada tanah, dirinya lebih baik kepada atau daripada Adam, sehingga kenapa saya harus sujud, kenapa harus saya menerima perintah untuk sujud, saya lebih baik. Dan inilah diantara asbab, sebab-sebab seorang itu terjerumus di dalam kesesatan, terjerumus di dalam penolakan terhadap kebenaran, terhadap al-haq. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya seorang ketika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang besar, maka itu semua pada hakikatnya Allah lah yang memudahkannya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada amalan salehnya. Bukan karena dialah yang memiliki peran, memiliki andil, memiliki jasa terhadap agama dan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Namun itu semua murni atas kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyul hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rahmatnya, kemudahannya kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Ini yang wajib untuk diketahui dan ditanamkan pada diri-diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslam, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaik an aslam, mereka merasa berjasa karena mereka merasa mereka masuk Islam, mereka memperjuangkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk memperingatkan mereka, qul la tamunnu 'alayya islamakum, katakan kepada mereka, orang-orang yang membangga-banggakan Islam dan perjuangan mereka, membangga-banggakan amalan-amalan mereka, la tamunnu 'alayya islamakum, kalian pada hakikatnya sedikit pun tidak berjasa atas Allah Subhanahu wa taala dikarenakan keislaman kalian. Namun kata Allah, balillah yamunnu 'alaikum, namun justru Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan keutamaan kepada kalian, minnah, pemberian kepada kalian. Allah lah Subhanahu wa taala yang fil haqiqah, secara hakikatnya memberikan kepada kalian kenikmatan. Allah lah yang berjasa berupa an hadakum lil iman, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian untuk bisa beriman. In kuntum shadiqin, apabila kalian itu mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini pun sebagai pengingat bahwasanya seorang sekali lagi wajib untuk menanamkan pada dirinya bahwasanya amalan-amalan yang dia kerjakan, peran, ikut andil dalam bidang amalan soleh apapun, dalam tarbiyah, dalam dakwah, atau dalam amalan-amalan apapun, yang wajib adalah merasa itu semua pemberian dari Allah. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dakwah atau bukan Islam yang butuh kepada kita. Bukan Allah lah yang butuh kepada kita. Ketika kita tidak mau, ketika kita membuang, ketika kita menolak untuk ikut andil, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ganti orang-orang yang akan menggantikan untuk melaksanakan amalan-amalan saleh tersebut. Allah akan beri kemuliaan tersebut kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, pada hakikatnya kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang butuh kepada dakwah. Kitalah yang butuh kepada istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada kita. Maka dengan menanamkan sifat ini pada diri-diri kita sejak dini, akan mudah bagi kita untuk menerima nasihat, akan mudah untuk kita menerima al-haq yang datang dari siapapun. Namun ketika tumbuh pada dirinya, muncul pada dirinya benih-benih ujub, benih-benih kesombongan, benih-benih merasa bangga dengan amalannya, maka inilah yang akan menjadikan dirinya bisa menolak dan terhalangi dari al-haq ketika datang kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan faedah kepada kita semua. Wa naktafi bihadzal qadar wa aqim shalah.